Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, naqra khulasat fawaid min kalami syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kita baca ringkasan faedah-faedah dari ucapan syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sehingga ini berkait dengan pembahasan fiqihnya, masalah babus siyam, tetapi tidak berkait dengan hadis yang sedang kita bahas. Artinya am, semua faedah-faedah yang berkait dengan puasa. Naqra. Qala rahimahullah, yuftiru bin nassi wal ijma'i al aklu wa syurbu wal ijma' awal jima'. Baik. Pertama, batal puasanya dengan nass, dengan dalil, dengan ijma', makan, minum, jima'. Faedah pertama, sebaiknya kasih titik atau kasih tanda bahwa ini faedah pertama, karena faedahnya berbeda-beda, artinya terpisah-pisah, tidak bersambung. Jadi faedah pertama, batal dengan ijma', dengan nas, makan, minum, jima'. Yang kedua, wa thabata bis sunnah wal ijma' anna damal haid yunafis shaum. Yang kedua, bahwa telah sabit di dalam sunnah dan juga di dalam ijma' bahwa darah haid meniadakan puasa. Maknanya meniadakan puasa, fala tasumul haid. Maka orang yang haid tidak bisa puasa dan tidak boleh puasa. Walakin taqdus siyam, tetapi dia mengqadha puasanya. Titik. Yang ketiga, faedah ketiga, wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, balig fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Balig artinya lakukanlah dengan sangat dalam ketika menyedot air ke hidung atau menghirup air ke hidung dalam istinsyak, illa an takuna shaiman, kecuali kalau dia berpuasa. Ini belum faedah yang dimaksud, karena ini hadis sahih, tentunya hadis semuanya faedah. Tapi faedah Syekhul Islam mengatakan dari hadis ini, dalla ala anna nuzul al-ma'i min al-anfi yuftiru shaum. Berarti faedahnya adalah bahwa mengalirnya air dari hidung juga membatalkan puasa. Taib. Thabata bimada? Bis sunnah. Bil hadith. Wahuwa balig fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Istinsyaq itu kan menghirupkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya kembali. Tetapi ketika yubalig fil istinsyaq, dikhawatirkan air akan mengalir dari hidung ke dalam jauh, ke dalam lambung, dan itu membatalkan puasa, dianggap sama dengan minum. Maka faedahnya, apapun air yang turun, makanan dan minuman yang turun dari hidung, membatalkan. Berarti tidak harus dari mulut, dari hidung pun membatalkan. Qala al-Khattabi, wala a'lam khilafan baina ahli al-ilmi fi anna, ini sudah faedah yang keempat ya. Wala a'lam khilafan baina ahli al-ilmi fi anna man dara'ahu al-qay fala qada'a alayh. Kata al-Khattabi, aku tidak tahu adanya perselisihan di kalangan para ulama bahwa orang yang terkena atau terjadi pada dirinya al-qai, muntah, dara'ahu menunjukkan tidak sengaja, fala qada'a alaih, maka dia tidak perlu mengqadha puasanya. Berarti dianggap seperti yang makan dan minum tidak sengaja atau lupa. Itu man dara'ahu al-qai. wa fi anna man istaqaa 'amidan fa 'alaihi al-qadha. Dan juga Masih Al-Khattabi menyatakan siapa yang menyengaja untuk muntah fa 'alaihi al-qadha, maka atasnya untuk mengqadha puasanya. Memasukkan jarinya ke tenggorokannya, keluar makanan sama dia, maka batal mengqadha puasanya. Faedah kelima, wa man ihtalama bighairi ikhtiyarihi kanna'im lam yuftir bil ittifaq. Siapa yang ihtalama keluar mani bighairi ikhtiyarihi, bukan karena kehendak dia, misalnya mimpi, kan na'im seperti orang yang tidur kemudian mimpi basah, lam yuftir bil ittifaq, tidak batal dengan kesepakatan para ulama. Wa amma man istamna fa anzala fa innahu yuftir. Adapun siapa yang menyengaja keluar mani, istamna menyengaja keluar mani, diistilahkan di Indonesia ini dengan onani bagi laki-laki dan masturbasi bagi perempuan, fahadha yubtil as-sawm, membatalkan puasa. Baik, bahkan sebagian ulama menyatakan batal puasanya dan dosa karena mengeluarkan mani dengan sengaja haram. Dalilnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, alladzina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, menjaga kemaluannya, farjinya, kecuali terhadap istri-istrinya dan apa yang dimilikinya. Berarti tidak ada lain. Syekh Muqbil rahimahullah mengambil faedah dari sini, dari ayat ini, Allah katakan illa, kecuali. Berarti semua yang tidak dikecualikan tadi, semuanya haram. Illa ala azwajihim, kecuali pada istri-istrinya atau pada milkul yamin, yaitu budak-budaknya, hamba sahayanya. Selain itu haram. Maka masturbasi ataupun onani haram. Dan membatalkan puasa. Man istamna fa anzal fa innahu yuftir. Siapa yang onani kemudian sampai anzal mengeluarkan mani, fa innahu yuftir, maka dia membatalkan puasa. Ada sebagian ulama yang menyatakan tidak batal puasanya karena menganggap yang namanya pembatal puasa hanya jima. Maka selain jima tidak membatalkan, walaupun dosa tapi tidak batal puasanya. Dan dibantah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata beliau, tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa dia menahan hawa nafsu kalau dia menyengaja keluar mani. Apakah itu menahan hawa nafsu? Berarti bertentangan dengan makna shaum. Apa makna shaum? Menjaga hawa nafsunya. Minal mufattirat. Sedangkan mengeluarkan mani dengan sengaja, walaupun dengan istrinya, tapi tidak jima. Naam, tidak jima. Tapi itu, bukankah itu memuaskan hawa nafsu? Fahada yukhalif, bahkan dikatakan bertentangan dengan yang namanya menahan hawa nafsu, dengan yang namanya puasa. Kembali kepada kitab. Yang keenam, faedah keenam, waqad sabata bidalalatil kitabi was-sunnati anna man fa'ala mahdhuran mukhti'an aw nasiyan lam yu'akhidhuhu Allahu bidzalik wa yakunu bimanzilati man lam yaf'alhu fala yakun 'alayhi ithmun. Wa mithlu hadha la tubtil ibadatahu. Baik. Apa faedah keenam? Telah sabit riwayatnya dari Quran dan Sunnah bahwa siapa yang melakukan hal-hal yang dilarang, pembatal-pembatal puasa, mukhti'an, karena tidak sengaja. Aw nasiyan, atau lupa. Lam yu'akhidhuhu Allah bidzalik, maka Allah tidak akan balas baginya. Wa yakunu bimanzilati man lam yaf'alhu, maka kedudukannya seperti orang yang tidak melakukannya. Fala yakun 'alaihi itsmun, tidak ada baginya dosa dan juga tidak batal ibadahnya. Wa mithlu hadza la tubtil 'ibadatuhu. Fas-shaim idza akala aw shariba aw jama'a nasiyan aw mukhti'an fala qada 'alaihi. Maka siapa yang berpuasa jika dia makan, minum atau jima dalam keadaan lupa atau mukhti'an atau tidak sengaja, fala qada'a 'alaihi. Wa huwa qaulu ta'ifatin min as-salaf wal khalaf, dan ini ucapan sekelompok para ulama dari kalangan salaf yang terdahulu ataupun yang belakangan. Baik. Faedah ketujuh. Wa ammal qahl, adapun celak, wal huqnah, wa ma yaqturu fil ihlil, wa mudawatul mudawat al ma'mumah wal ja'ifah, fa hadha mimma tanaza'a fihi ahlul ilmi. Adapun masalah celak atau suntik atau apa yang mengalir dari ihlil, wa mudawatul ma'mum wal ja'ifah, atau mengobati orang yang terkena sesak, apa namanya, asma, terus disemprot, apa namanya itu, fahada mimma tanaza'a fi, ini adalah apa yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi yang awal tadi, imma ijma', faedah-faedah tadi, atau dengan dalil yang nas yang tegas, atau ucapan-ucapan yang rajih dari para imam, para ulama. Adapun perkara-perkara ini, ada ikhtilaf padanya. Mimma tanaza'a fihi ahlul ilmi. Faminhum man lam yuftir bishay'in min dalik. Di antara mereka, ada yang menganggap tidak batal puasanya dengan sesuatu dari semua yang disebut tadi. Wa minhum man fattara bil jami'. Sebagian mereka yang lain malah menganggap batal seluruhnya. Ada yang mengatakan seluruhnya tidak batal. Ada yang menyatakan seluruhnya batal. Karena semuanya memasukkan sesuatu. Walaupun celak akan terasa di mulutmu. Kalau enggak percaya, pakai celak yang mengandung obat, apa namanya, mint, emang panas di mata, akan terasa pedasnya di mulutmu. Emang ada saluran dari mata ke hidung dan ke mulut, tenggorokan. Akan terasa di tenggorokanmu. Al-huqnah apalagi, dengan jelas-jelas memasukkan sesuatu, obat ke dalam tubuh. Demikian pula, tat'im. Tau tat'im. Mungkin yaqtur fil ihlil adalah tat'im. Lebih parah lagi, memberi makan dengan jarum. Infusnya. Nah. Demikian pula apalagi memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokannya untuk melegakan nafas. Supaya enggak pingsan atau kehabisan oksigen, karena asma, karena sesak, dia akan semprot dengan sesuatu. Sebagian menyatakan semuanya batal, sebagian menyatakan semuanya tidak batal. Wal adhhar annahu la yuftir bi syai'in min dhalika, fa inna as-siyam min dinil muslimin alladhi yahtaju ila ma'rifatihi al-khass wal 'am. Yang zahir, kata beliau rahimahullah, bahwa itu la yuftir, itu tidak membatalkan sesuatu pun min dhalika, fa innal siyam min dinil muslimin, karena puasa itu agama seluruh kaum muslimin. Alladhi yahtaju ila ma'rifatihi al-khass wal 'am, yang tentunya dibutuhkan bagi mereka untuk mengetahui secara khusus maupun secara umum. Falau kanat hadhil umur mimma harramahallahu wa rasuluhu fis siyam wa yusidu as-sawm biha lakana hadha mimma yajib bayanuhu ala rasul. Kalau memang semua itu membatalkan atau diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dari puasa, wa yufsid dan merusak puasanya, lakana hadha mimma yajib bayanuh, tentunya yang demikian harus dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa itu tidak boleh. Walau dakara dhalika li'ilmihi as-sahabah wa ballaguhu al-ummah kama ballagu sa'ira syar'ihi. Atau paling tidak, walau dzukira dzalik la'alimahu sahabah, kalau saja disebut oleh para oleh Rasulullah SAW, la'alimahu sahabah, niscaya sahabat akan tahu. Wa ballaghuhu al-ummah, dan niscaya akan disampaikan pada umat. Kama ballaghu sa'ira syar'ihi, sebagaimana mereka sampaikan sisa dari seluruh perkara-perkara. Falamma lam yanqul ahadun min ahlil ilm, ketika tidak dinukil oleh seorang pun dari ahlul ilmi dari Nabi SAW, fi dhalik la hadithan sahihan wala da'ifan wala musnada, tidak dalam hadis yang sahih, tidak pula dalam hadis yang da'if, tidak pula dalam musnad, tidak pula dalam mursal, alima annahu lam yudkar, annahu lam yadkur syai'a, maka taulah bahwa Rasulullah SAW tidak menyebutkan sesuatu pun min dalika. Ikhwan ibn na'azakumullah, demikian pendapat beliau, dan ini memang ada ikhtilaf. Kata beliau rahimahullah, kalau memang tidak boleh, niscaya akan ada dalil-dalil. Sebagian mereka mengatakan ada dalilnya, dan apa yang saya sudah isyaratkan sebelum ini di dalam faedah yang balik Filistin Syah, saya sudah tekankan. Kalau tulisan itu sudah saya tebalkan tulisannya. Berarti masuk dari manapun ke tenggorokan tidak boleh, karena Nabi menyatakan balik Filistin Syah illa antakuna sha'iman. Berarti apa faedahnya? Masuk ke dalam tenggorokan walaupun bukan dari mulut, maka batal puasanya. Ada saya kata lagi. Maka mereka berkata, maka dari hidung, ataupun dari mata, ataupun dari sini ila akhirnya. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan, al-illah, illatnya adalah apakah terasa di tenggorokan dan di lambungmu atau tidak. Kalau terasa di sini ada pedas, ada asin, ada sesuatu, atau ada segar, kayak orang habis minum, maka itu batal. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kalau ditanya, apakah ada dalilnya? Dalilnya adalah balik Filistin Syak. Laula anna dukhul al-ma min ghairi fam la yuftir Filistin Syak al-baligha la bas bihi. Alaysa kadhalik? Tapi ternyata tidak. Nabi menyatakan, illa an takuna sha'iman, kecuali kalau puasa. Walladzina qalu inna hadhihi al-umur tuftir lam yakun ma'ahum hujjah illa al-qiyas, kata beliau, mereka tidak memiliki hujjah kecuali qiyas. Wa aqwa mahtajju bihi balik Filistin Syak, dan yang paling kuat menurut mereka hujjah yang mereka pakai adalah balik Filistin Syak illa an takuna sha'iman wa huwa qiyasun dha'if, dan ini adalah qiyasun dha'if ala qawlihi rahimahullah. Wadhalika anna man nashaqal ma' biminkharaihi wa yunzilul ma' ila halqihi wa ila jawfihi fahasala lahu bidhalik ma yahsul syarif bifamihi wa yugaddi badanahu min dhalikal ma' wa yazulul atas falau lam yaridun nas bidhalik la'alima bil'aqli la'ulima bil'aqli anna hadha min jinsi syurm fasa'im نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي وليس كذلك الكحول والحقنة. Kata beliau berbeda antara alkohol dengan hukna. Alkohol di mata, alhukna sedikit yang dimasukkan hanya obat saja untuk sesuatu yang dia tidak merasakan di tenggorokannya atau tidak merasakan di perutnya, kenyang atau hilang dahaga. Wa mudawat al-ja'ifah wal ma'mura fa innaha la tughaddil battah, itu pun tidak mengenyangkan sama sekali, bahkan tidak masuk ke dalam perutnya seperti orang yang kumur-kumur saja. Dan boleh berkumur-kumur ketika berpuasa. Berarti ar-rajih madha? At-tafriq. Jangan disamakan. Yang menyatakan semuanya batal, fihi nazar. Yang menyatakan semuanya enggak batal, fihi nazar. Al-illa madha? At-tat'im. Apakah memasukkan makanan dan minuman ke tubuhnya atau bukan? Maka yang mereka anggap batal dengan rajih adalah masukkan makanan ke dalam tubuhnya, yaitu apa namanya, tat'im, namanya saja tat'im, memberi makan, memberi minum, sehingga kamu enggak perlu makan, enggak perlu minum, sudah tercukupi makan dan minumnya. Adapun yang lain, selain masalah tat'im dengan memasukkan air ke hidung, maka dia tidak mengapa seperti celak dan sebagainya, atau seperti apa yang melegakan tenggorokannya dan sebagainya, tetapi tidak masuk ke dalam perutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ala kulli hal hadhihi al-asya fi ikhtilaf 'inda al-ulama. Naktafi bi hadha al-qadr, barakallahu fikum.